semuanya. Ikuti saya biar semangat ya. Satu, dua, satu, dua. Iya, mulai menuju dapur. Itu yang lagi dengerin, ikuti ya. Iya, bagus. Sekarang ambil Indomie gorengnya. Kita buka bungkusnya. Satu, dua, satu, dua. Masak mie-nya, lalu tiriskan. Wow, sudah jadi ya Indomie gorengnya. Ya, tarik, napas, nikmati aromanya. Tangan ke depan, ambil garpu. Kita santap bersama. Oke, biar semangat, Indomie goreng dulu ya. Rasanya enak. Aromanya, narik. Dan ada bawang gorengnya. Sepiring Indomie goreng bikin hari semangat. Lanjut. Satu, dua, satu, dua. Indomie goreng bikin semangat.